Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika sabaqt. A'udhu bika min sharri ma sana'tu wa atubu laka min ni'matika 'alayya wa atubu ilayka bi tawfiqika fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katira ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد فالجد. اللهم أعنا على ذكرك. اللهم أعنا يا معين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنك أنت أرحم الراحمين إنك أنت الرزاق إنك أنت الوهاب إنك أنت مجيب السائلين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا يا رب العالمين. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran, tafsir Al-Isar. InsyaAllah pada kali ini kita akan membahas ayat ke 125 dan 126 dan menuju ke halaman 205. Masih berkaitan dengan bapaknya Bani Israel. Surat Al-Baqarah ayat 125 dan 126 pada hari ini insyaAllah ta'ala. Ana minta ikhwah maju sedikit mas. Majuan, sampai sini juga gak apa-apa. Majuan aja, biar lebih enak, lebih dekat rasanya. Ya, biar lebih enak insyaAllah, lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa 'ahidna ila إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. 125 dan 126 insyaAllah kita akan ambil banyak faedah darinya, baik faedah secara bahasa maupun faedah secara tafsir, dan kemudian faedah yang bisa kita cerminkan ke kehidupan kekinian kita insyaAllah ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman 125, 126 dan ayat-ayat sebelumnya kembali dimulai dengan wa'id sebagaimana 124 wa'idib tala. Itu ingat-ingat bahwasanya di antara waw dan id mari kita ingatkan ada uzkur, yaitu ingatlah id ketika. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Bani Israel Yahudi, ya bagaimana pembakaran mereka, bagaimana sulitnya berdakwah dengan mereka dan bagaimana sabarnya Nabi kita Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ketika mereka masih benar-benar sulit untuk menerima kenyataan buruknya mereka, sikapnya mereka sejak zaman nenek moyang mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pun mulai mengkisahkan tentang asalnya Israel. Asalnya paling awalnya Nabi sebelum Israel, sebelum Nabi Ishak, sebelum Nabi Yakub, kemudian Nabi Ishak, Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak-bapak kita semua, bapaknya kita semua, ya. Bapaknya kita semua. Nah, mulai di sini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak berbicara tentang Yahudi sekarang. Ya, itu ini ada isyarat. Ketika antum sudah kesulitan, sudah memberikan argumentasi berkaitan dengan lawan antum, kemudian coba lihat bapak-bapak antum. Sadarkan bapak-bapak nenek moyang antum. Tapi ternyata mereka masih aja seperti itu. Ya udah, paling lebih asalnya lagi. Ya. Nah, ini ada berarti ada step, ada derajat, ada tahapan dalam mendakwahi. Wadhkur id ja'alna al-baita, kami telah menjadikan al-bait. Baitullah. Al-bait di sini alif lamnya bukan alif lam, bukan umum, melainkan dia ahdiyah. Ah, dia zihniya, ya, jelas ketahuan maksudnya apa sih. Masabatan linnas. Masabah di sini diartikan tempat berkumpul bagi manusia. Wa amna dan dikatakan tempat yang aman. Tempat berkumpul dan tempat yang aman. Dan kita tahu serigala itu tak akan memburu domba-domba yang banyak, mereka itu menunggu sendiri. Begitu juga di sini. Oleh karena itu al-bait al-haram, tempat berkumpul, dan karena berkumpulnya itu kemudian semakinlah aman mereka. Dan memang secara zat Allah Subhanahu wa taala mengamankan bait tersebut sampai sekarang masih eksis dan masih punya, yaitu kaum muslimin masih punya cita rasa tersendiri terhadap bait ini, ya. Wattakhidhu, dan kalian jadikanlah, ini jamak, kalian jadikanlah min maqami Ibrahim musalla, sebagian dari maqam Ibrahim tempat salat. Min maqam Ibrahim tempat sholat. Kalau misalnya kita lihat maqam Ibrahim, batu yang dulu dijadikan tempat pijakan oleh Ibrahim pada waktu membangun Ka'bah. Itu disebabkan karena tatkala bangunan Ka'bah telah tinggi, dibutuhkan tempat yang tinggi pula untuk melanjutkan pembangunan dinding-dindingnya. Di atas batu itulah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri, maka dinamakan dengan maqam Ibrahim. Nanti kita bahas lagi. Sebagai musalla, musalla artinya tempat sholat. Ya, musalla dengan masjid sama sebenarnya. Secara pengertian aslinya musalla tempat sholat, masjid tempat sujud. Tidak ada masjid kecuali pasti musalla, dan semua musalla adalah masjid. Bahkan secara syar'i, maksudnya secara hukum fiqih, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda di antara khams utituhunna ma lam yubta ahadun min qabli, kata Nabi SAW, ada lima hal yang saya telah diberi oleh Allah kekhususan, yaitu umat saya juga, yang mana Nabi saya sebelumnya belum pernah terberikan hal tersebut seperti itu. Di antaranya adalah waju'ilat yal ardu masjida wa tahura. Waju'ilat yal ardu masjida wa tahura. Ya. Dan telah dijadikan untuk saya dan umat saya bumi, yaitu seluruhnya, umumannya itu masjid. Masjid dalam artian bukan masjid bina masjid seperti ini, tetapi tempat yang bisa antum bersujud di atasnya. Wa tahura, dan bumi itu suci dan menyucikan debunya, tanahnya. Nah, itu kekhususan, ya. Berarti musalla tempat salat. Wa ahidna dan wa ahidna ila, dan telah kami perintahkan, telah kami wasiatkan Ibrahim dan Ismail. Ibrahim dan Ismail. So, di sini lihat Ibrahim dan Ismail, nanti perhatikan kenapa dia waktu secara zahir. Karena sebenarnya ada ilah. Antohiro, agar apa? Tohiro, bersihkanlah baitia, rumahku, litta'ibin, untuk orang-orang ta'if, bukan? Orang-orang yang ta'af, bukan orang-orang ta'if ya. Wal'akibin, dan orang-orang yang itikaf. Warruka'i sujud, dan orang-orang yang ruku' dan sujud. Nanti kita bahas insyaAllah. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi, Nabi kita Ibrahim alaihi salam berkata, Rabbi, ianya dihapus ya, ini Rabbi ya, namun dihapus di sini tidak masalah. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, ya Rabbu, ij'al, jadikanlah hadha, jadikanlah ini sebagai apa? Baladan amina, sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahu, dan berikanlah rezeki kepada penghuninya. Minat thamarat, jenisnya apa rezeki tersebut? Dari bebuahan. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, orang-orang yang beriman, di antara mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Berarti lafal man amana billahi wal yawmil akhir, billah, itu lafal tersebut sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena ini berkaitan dengan akidah, dan akidah antara Nabi Adam sampai rentang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu semuanya sama secara akidah, secara usul. Semuanya Islam secara akidah sama. Ya. Istiwa 'alal 'arsy itu sama, sama semuanya. Ya. Qala, kemudian Allah taala berfirman, "Wa man kafara," dan barang siapa orang yang kufur, "faumatti'uhu," dan kepada orang yang kafir pun, "faumatti'uhu qalila," maka aku akan berikan mata' keenakan, kepenaan. Tapi sedikit. Qalila, sedikit dalam artian di sini sementara. "Tsumma aqarruhu," kemudian saya aku paksa. Ini antum bedakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad alaihissalam ketika berkata dalam maqam terhadap Allah, maka katakanlah terjemahnya saya, bukan aku. Tapi ketika Allah yang mengatakan, jangan pernah terjemahkan ana untuk Allah itu sebagai saya. Paham gak maksud ana? Karena saya itu ada penghambaan di situ. Saya itu kan dari kata saya, sahaya, sahaya, hamba, ya. Iya, makanya dalam tradisi Jawa sendiri lafal aku itu kasar atau seperti sebaya. Tapi kalau misalnya bahasa Jawanya yang kulo, ya, kula atau kulo, itu artinya dari singkatan dari kawulo. Kawulo itu abd, sahaya. Gitu kan? Sebagaimana juga di Sunda kalau halus kepada orang tua ya abdi, bukan aing. Ya kan? Gitu. Nah, jadi terjemahan kalau misalnya antum juga perlu perhatikan ini, kalau misalnya antum dakwah, ketika antum menerjemahkan ayat atau hadis, hadis qudsi misalnya, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi," kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, itu jangan saya tergantung dengan persangka hamba saya kepada saya. Enggak, itu enggak cocok terjemahannya. Atmosfernya salah, itu pemilihan katanya salah. Tapi aku, nah, jadi terasa ada keagungan Allah taala. Ya. Begitu juga kalau misalnya antum berdoa dengan bahasa Indonesia, baik ketika sholat bagi yang tidak mampu bahasa Arab atau di luar konteks sholat, antum mohon kepada Allah itu jangan ya ya Allah aku meminta kepadamu, tidak, jangan gitu. Tapi ya Allah saya di sini hamba, abdi, minta kepada Engkau ya Allah. Ya. Faumatti'uhu qalila, dan aku pun memberikan kesenangan sedikit. Tsumma aqarruhu, kemudian aku paksa ia ila adzabin nar, kepada siksa neraka. Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk masir, tempat kembali. Baik. Coba kita baca dulu makna ayat secara globalnya. Alur cerita ayat masih tetap berbicara tentang peringatan ahli kitab dan kaum musyrikin terhadap bapak para nabi dan pemimpin para muwahhidin, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang musyrikin Quraisy keturunan Nabi Ibrahim, ahli kitab jelas keturunan Nabi Ibrahim, tidak satupun dari mereka kecuali pasti keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini diingatkan. Jadi sekaligus ketika kalau misalnya kita mengingatkan tentang Nabi Musa alaihissalam, itu yang kena ahli kitab saja. Tapi kalau misalnya kita ingatkan tentang Bani Nabi Ibrahim, yang dapat ahli kitab dan juga musyrikin. Juga kalau misalnya kita ingatkan kepada seluruh manusia tentang Adam, ya kan? Masya Allah. Tentang Adam alaihissalam, semuanya kena. Tapi masalahnya di beberapa agama tidak mengimani adanya Adam alaihissalam, ya kan? Susah kalau udah kayak gitu ya. Tinggal nunggu hidayah Allah aja. Kemudian sejarah perjalanannya yang agung dan mulia. Sikap-sikapnya menunjukkan ketegaran imannya. Semua itu memberikan jawaban tentang kebatilan pengakuan dan penisbatan ahli kitab dan orang-orang musyrikin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena adanya perbedaan yang sangat jauh. Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah muwahhid, pemilik akidah yang benar, orang yang bertauhid. Sementara mereka adalah musyrikin. Beliau adalah seorang mukmin sejati, sementara mereka adalah kufar. Maka dari itulah Allah Ta'ala menjelaskan kepada Nabi-Nya, beritahukan kepada mereka bagaimana kami menjadikan Ka'bah sebagai tempat kembali bagi manusia. Mereka datang secara berbondong-bondong pada setiap waktu untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Mereka menemukan kedamaian setiap kali memasukinya, aman pada diri, harta, dan kehormatan. Kami perintahkan kepada mereka untuk datang untuk menunaikan ibadah haji, agar menunaikan sholat pada bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim AS. Itulah sebabnya setiap yang datang menunaikan ibadah tawaf, nah di sini sampai sekarang disunnahkan kepadanya untuk melakukan sholat sunnah kalau mampu, ya, 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Sebagaimana yang diwasiatkan kepada Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam untuk mensucikan Ka'bah dari segala kotoran maknawi, kotoran kesyirikan, ya, seperti patung-patung penyembahan kepada selain Allah, ataupun yang bersifat kotoran yang bersifat materi, fisik, seperti sampah, kotoran baul, air kencing, dan darah, hingga setiap yang menunaikan ibadah tawaf, sholat, ataupun i'tikaf. Jadi dalam masjid itu ada ibadah tawaf, ada sholat, ada i'tikaf. Ya. Di lingkungan Ka'bah tidak mendapatkan gangguan dan kesulitan apapun. Inilah inti kandungan dari ayat 125. Adapun ayat 126 mengandung pesan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya agar mengingatkan kembali panggilan Ibrahim alaihissalam untuk menjadikan kota Makkah sebagai kota yang aman dan tentram. Seperti di sini amna, ya. Mayoritas ulama melihat bolehnya penegakan hukuman eksekusi had, ya, dilakukan di wilayah tanah haram. Di wilayah tanah haram. Ini khilafiyah di antara ulama. Sebagian mengatakan boleh, kecuali Abu Hanifah mengharamkan, kecuali mazhabnya Hanafi. Adapun kalau eksekusi tersebut dilakukan di dalam Masjidil Haram, itu semua sepakat enggak boleh. Tapi sekarang masalah di tanah haram, di Mekah itu sendiri, boleh atau enggak? Jumhur mengatakan boleh, kecuali mazhabnya Abu Hanifah. Namun pendapat mayoritaslah yang paling benar, dan itulah yang menjadi pegangan eksekusi sekarang. Al-Bukhari meriwayatkan dari Amr bin Sa'id, ia berkata, sesungguhnya tanah haram tidak bisa melindungi seseorang yang bermaksiat, sebagaimana tidak memberikan perlindungan bagi tangan yang berlumuran darah atau yang lari dari dosa akibat tikaman tombak. Baik, siapa yang memasukinya maka dia akan mendapatkan keamanan. Ada perbedaan pendapat di antara ulama, apakah status haram bagi Mekah berlaku setelah Nabi, doa Nabi Ibrahim atau sebelumnya. Dalil yang menunjukkan bahwa Makkah itu haram oleh doa Ibrahim adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, sungguhnya Makkah diharamkan oleh Ibrahim dan dia mendoakan kebaikan bagi penduduknya. Disebut haram karena bermaksiat di tanah tersebut, sebagaimana dalam surat Al-Hajj. Itu bermaksiat dilipat gandakan, apapun bentuknya. Bahkan kalau di tanah lain selain tanah haram, sebagaimana kata Ibnu Qayyim dalam Zad, sesuai dengan hadis Nabi Allah, bahkan berniat saja, berniat melakukan hal buruk di tanah haram, itu dihisab, diganjari dosa, dan besar dosanya. Bayangkan. Kalau antum berniat buruk di masjid ini, insya Allah nggak tercatat selama belum melakukan trik menuju ke sana. Tapi kalau di Tanah Haram sekadar berniat saja melakukan hal buruk, mau mencuri misalnya, ada pikiran yang mencuri itu sudah haram, itu sudah berdosa. Ya. Itu yang disebut haram. Siapa yang memasukinya maka dia akan mendapatkan keamanan baik atas dirinya, hartanya atau kehormatannya. Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon agar penduduk Makkah yang beriman diberikan rezeki buah-buahan. Permohonan Nabi Ibrahim tersebut dikabulkan oleh Allah. Namun bukan berarti Allah Ta'ala menutup rezeki buah-buahan bagi orang-orang kafir di dunia. Yang diharamkan bagi mereka orang-orang kafir adalah syurga. Pada kehidupan akhirat mereka akan dipaksa untuk masuk neraka dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Saya minta ada ikhwan yang bicarain ke pihak Harmut Masjid, tolong. Ini di sampai zuhur ya. Ini mas, oh rumah sana. Akhirnya tukang yang di bawah, rumah sana ya. Ya itu. Kita nggak ada hak berarti. Oke lah, sabar aja ya. Baik. Bismillah. Baik, kalau begitu kita lanjut ke ayat wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nas wa dzkur idz dan uzkur idz, yaitu ingatlah ketika ja'alna al-baita, ja'alna kami telah menjadikan, perhatikan lafal ja'ala itu kalau Indonesia atau Arab atau Inggrisnya seperti make, membuat, menjadikan. Nah, membuat atau menjadikan itu kadangkala ya ta'adda ila maf'ulain, membutuhkan dua maf'ul, membutuhkan dua objek. Saya menjadikan kamu sebagai istri saya misalnya, berarti kamu objek pertama, istri saya juga objek, juga dua objek. Wa id ja'alna, sekarang di sini ada dua objek. Antum i'rabkan matabatan di sini sebagai maf'ulun bih tsani. Ya. Al-bait di sini maf'ulun bih awal. Kami telah menjadikan al-bait. Alif lam dalam al-bait. Alif lam ahdiyah dzihniyah. Bahwasanya dimaksud al-bait di sini sudah terketahui secara rasional kita. Dengan rasio kita al-bait yaitu al-bait al-haram. Ketika kami jadikan al-bait al-haram sebagai apa? Mathabah. Tempat kembali yang dijadikan target tujuan bagi para hujjaj, jemaah haji dan yang menunaikan umrah. Mathabah. Mathabah itu berarti marji' yaitu tempat kembali, tempat pulang ya, tempat orang tuh suka sekali ke sana gitu. Bukan untuk sekadar persinggahan tapi merasa bahwasanya itu adalah tempat kembali, rumah gitu. Feels like home ya kan. Kadang-kadang kalau di lagu-lagu itu antum ya, lagu-lagu yang ngerayu perempuan-perempuan itu, if I see you it feels like home, kalau misalnya saya melihat kamu itu terasa seperti rumah. Maksudnya apa? Kayaknya pengen lagi kembali kamu. Ya? Feels like home. You feel like home. Kamu itu terasa seperti rumah. Besar, kemudian mewah, ada kacanya, ada jendelanya. Itu mathabah. Mathabah itu dari kata sabah yasubu. Sabah yasubu, ya artinya bisa berpulang atau kembali. Ya. Dan dari situ juga nanti akan ada beberapa kata terlahir dari sabaya subuh. Ya. Ada yang namanya saub atau siyab jemaahnya. Saub yaitu adalah pakaian. Kenapa pakaian? Karena antum akan kembali memakainya. Antum gak bakal bisa telanjang. Mereka pasti akan kembali memakai pakaian itu. Yaitu saub. Ada juga misal saub. Pahala ya. Dalam Al-Qur'an wasiyah maka fathohir itu pakaian, kemudian sawab pahala, kemudian di surat Al-Baqarah 103 ada masubah, la masubah, masubah pahala ganjaran ya. Jadi itu adalah masabah, sawab. Masabah yaitu marji, tempat kembali. Tempat kembali yang menjadi target tujuan bagi para hujjah atau jemaah haji. Jadi untuk haji, pilgrimage ya, pilgrim, haji. Kalau misalnya Yahudi dan Nasrani, mereka hajinya ya ke Baitul Maqdis, tapi kita ke Makkah. Sehingga haji ke Baitul Maqdis itu mansuh, dihapus setelah kiblatnya dipindah. Maka ke Makkah ya. Ke Makkah. Oleh karena itu kaum musyrikin Quraisy mereka ke Mekah, di Mekah ini sasarannya, karena apa? Mereka mengikuti aliran Ismail alaihissalam. Ya. Baik, wa matabatan linnas, untuk annas. Annas ini menungso. Menungso yang dimaksud ini siapa? Hah? Kaum muslimin atau semua manusia? Ada dimaksud di sini memang khusus, tapi diinginkan keumuman semua manusia sebenarnya. Jadi annas di sini maksudnya annas kaum muslimin tentu saja, karena untuk orang-orang Hindu enggak mungkin mereka akan menjadikan Bait Al-Haram ini sebagai masabah. Tetapi tentu dalam syariat Islam diinginkan mereka semua akan kena dosanya kalau misalnya enggak punya cita-cita ke Bait Haram. Ya, linnas, annas emang manusia dimaksud jenis, tetapi yang dimaksud tetapi lebih spesifik lagi yaitu kaum muslimin. Kaum muslimin. Ya, pada orang-orang, maksudnya orang-orang muslimin. Pertama, keagungan sebagai martabat itu sendiri itu Masya Allah, itu suatu mukjizatnya Islam yang tidak bisa ditiru oleh siapapun dari agama manapun. Ya. Ketika Roma misalnya gereja di sana Katolik itu tempatnya Paus dan semacamnya itu nggak bakal seramai ketika haji, nggak mungkin dan nggak bakal dan barisan rapihnya itu nggak sama seperti yang di Bait Haram. Ya. Cukup melihat itu aja tempat berkumpul manusia. Kenapa kok manusia itu mereka punya hati? Kok bisa manusia dari seluruh dunia ya bisa kok hati mereka terpacu ke sana ke Bait ini? Siapa sih yang menggerakkan hati itu? Ya. Kalau misalnya orang-orang kufar melihat itu saja, pikir itu saja, mereka kan merasa ini nggak mungkin ajaran ini nyeleneh atau bikin sendiri atau Nabi Muhammad, Prophet Muhammad bikin-bikin sendiri, nggak mungkin. Mesti ada ini, ada sisi religiositas yang atau sisi define, ya, divinitas yang nggak bisa kita nalarkan karena ini tentang hati manusia. Kok bisa mereka merelakan bahkan ada yang ikut tabungan riba di bank untuk demi ke Makkah, ya kan, investasi dulu di bank atau nabung dulu untuk 10 tahun ke depan padahal riba, ya kayak itu. Kok bisa kalau dipikir-pikir ya? Hati manusia, ketika hati manusia Masya Allah yang gerakan. Enggak ada agama yang bisa seperti itu. Dan hal seperti ini akan terus berlangsung, berlanjut. Ya. Ya. Makanya hati manusia itu benar-benar yang memegang oleh yang memegang adalah Allah. Muqallibul qulub. Ya. Sebagaimana doa nasihati biadi. Ubun-ubun kita itu di tangan Allah Ta'ala. Diatur sama Allah. Bahkan kalau misalnya antum cerminkan sekarang ini, bagaimana kok antum tuh bisa kemari gitu? Apakah anda mengundang antum satu persatu setiap bulan? Capek kan? Selain capek pulsa juga, capek ketik juga, capek hati juga, gitu loh. Udah ngundang gak datang gitu. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati-hati kita semua, gitu loh. Alhamdulillah. Masa batal linnas, tempat berkumpulnya manusia. Sehingga bersatu padu kekuatan kaum muslimin di situ. Wa amna, dan juga tempat yang aman. Tempat yang aman. Aman dari di mana setiap yang akan memasuki akan mendapatkan ketenangan dan perlindungan. Ini sahih. Dan amna di sini maf'ulun bih tsani juga seperti masabah atau dia. Jadi bait di sini dijadikan tempat berkumpul dan tempat yang aman. Terbukti Siapapun dari ikhwah atau akhwat ketika misalnya ada peliharaan jin dalam dirinya, dia masuk ke Mekah itu udah nggak bisa itu jinnya, jin kafir maksudnya, nggak bisa dijaga malaikat. Dan itu berkali-kali terjadi. Ya, maksudnya cerita seperti itu ada. Ketika di Indonesia sering kesurupan, bocah. Tapi pas ketika haji atau umroh ke Mekah tuh enak rasanya, plong semuanya. Balik lagi ke Indonesia, gitu lagi. Ternyata jinnya kayak nunggu di bandara. Ini di bandara, waduh nggak bisa dijaga malaikat, ya nggak bisa masuk. Jin sama malaikat nggak ada apa-apanya jin itu, nggak ada apa-apanya, Allah nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa jin bisa seperti itu, misalnya menghancurkan atau membuat orang semakin buruk? Dengan izin Allah, ya, ujian aja. Nah, aman, merasa aman di dalam Mekah itu. Tanah itu, ya. Tetapi tetap walaupun dengan ada keamanan jiwa seperti itu, ya, atau maknawi ataupun fisik, tetap Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki apa yang Allah inginkan. Kadang terjadi, ya, seperti kaum Syiah melakukan sabotase atau melakukan kacauan, ketidakamanan. Ini ujian semata, ujian. Ya, ini pengecualian. Wattakhidhu thayyib. Sekarang kita lihat. Tadi udah wa'id, ya, atau wa'id atau mungkin istinab. Sekarang wattakhidhu. Ada waw lagi di sini. Ya. Wattakhidhu. Waw menunjukkan istinab. Ayat baru, pembahasan baru. Kalau antum ngelihat di sini wattakhidhu, lihat. Ittakhidhu apa ya? Hah? Fi'il amr. Ah, filamer. Anda kasih tahu bahwasanya ada dua qiraah dalam wattakhidhu. Ada yang membaca wattakhadhu, ada yang membaca wattakhidhu. Ah, kalau yang membaca wattakhadhu berarti khobar atau insya. Khobar. Kalau membaca wattakhidhu berarti khobar atau insya. Insya. Ya. Wattakhadhu, kalau wattakhadhu artinya apa? Mereka menjadikan. Kalau wattakhidhu artinya jadikanlah oleh kalian. Beda kan antara fi'il madhin dengan fi'il al-amr. Ya. Ini dari lafal at-takhidhu mungkin kita butuh banyak menit ini. Tapi antum harus konsentrasi, ya. Baik. Coba kita mulai dengan dua qiraah itu. Dua bacaan. Wattakhadhu dan wattakhidhu. Dua-duanya sah dibaca, ya. Boleh wattakhadhu min maqam Ibrahim musalla. Boleh juga wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Ketika dibaca ada perbedaan pembacaan ini, berarti ya, tentu ada perbedaan makna, ya. Ada perbedaan penafsiran. Baik, coba kita mulai dari ittakhadhu dulu. Apapun ini waw di sini lebih tepatnya bukan istinaf, ya. Dia waw atof, ya. Tapi atofnya kemana itu yang nanti akan kita permasalahkan. Bukan istinaf, atof, ya. Waw atof berarti ikutan sebelumnya. Ikutan sebelumnya. Wattakhadhu atau wattakhidhu. Dua qiraat. Coba kita mulai qiraat pertama. Wattakhadhu. Mereka telah ngapain? Menjadikan min maqami Ibrahim musalla, dari maqam Ibrahim sebagai musalla. Baik. Jadi itu pahami dulu min maqami Ibrahim musalla. Min maqami Ibrahim, dari maqam Ibrahim maqam, sebagai musalla, tempat salat. Sekarang kita tahu ada waw dalam ittakhidhu atau ittakhadhu. Ketika kita bilang ittakhadhu, waw di sini wawul jamak berarti mereka. Mereka. Nah, mereka ini siapa? Itu dia. Wattakhadhu. Dan mereka telah menjadikan maqam Ibrahim sebagai musalla. Ketika antum bilang ittakhadhu, kalau antum ikut qiraah yang itu, ternyata ada penafsiran lagi. Penafsirannya, wattakhadhu, wawnya sebelum ittakhadhu, itu atof. Nah, ini atofnya kembali ke mana? Ya, well, kembali ke mana? Ya. Kembali ke mana? Kembali ke kembali ke mana ya? Ayo kembali ke mana? Oh, kok tuh menang? Oh, menang. Pada nunduk. Belaga, belaga nyari. Padahal nggak tahu apa yang dicari. Kembali ke ir. Nah. Iya. Wa'id, wa'qur'id. Dan ingatlah ketika, nah, dua hal dalam satu ayat. Ingatlah ketika dua ketika, maksudnya ingatlah ketika begini dan ketika begini. Pertama, ingatlah ketika kami telah menjadikan begini-begini. Dan ingatlah ketika mereka telah menjadikan maqam Ibrahim. Paham enggak? Berarti gini. Wa id ja'alna, ini pertama ayat masih dalam ayat 25. Wa id ja'alnal baita mathabatan linnas. Wa id ittakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Cocok karena dua-duanya fi'il madhi ja'alna ittakhadhu. Berarti pertama dan kami telah menjadikan rumah itu sebagai mathabah linnas wa amna. Yang kedua dan juga ingat mereka dan juga Allah telah menjadikan bait itu sebagai tempat berkumpul manusia dan ingatlah mereka menjadikan maqam Ibrahim yang ada di dekat rumah itu sebagai musalla. Dua hal yang harus kamu ingat gitu. Yang pertama, rumah itu telah ditetapkan oleh Allah sebagai madan amna. Yang kedua, mereka berkumpulnya, mereka yang berkumpul itu telah menjadikan maqam Ibrahim di situ sebagai musalla. Peringatan untuk kalian wahai Bani Israel bahwasanya asalnya akarnya rootnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu telah dijadikan bukan Baitul Maqdis gitu tapi Ka'bah. Sehingga kenapa kalian berpaling dari Ka'bah dan tetap di Baitul Maqdis? Kenapa enggak kembali ke asal yang telah diperintahkan oleh Allah sebelumnya? Jadikan itu tempat berkumpul kalian juga masuk Islam. Ya. Kemudian kalian enggak masuk Islam, enggak mengaku itu tempat berkumpul manusia, kalian ingat. Ingat kalian bahwa mereka yang telah berkumpul di sana dulu itu telah menjadikan makamnya Ibrahim itu sebagai musalla. Apa kalian lupa? Mulai paham enggak? Itu kalau misalnya kita terjemahkan buat kita baca wattakhadhu. Dalam ittakhadhu ada waw. Waw ini dhamir. Mereka. Nah, mereka ini siapa itu dia? Amnas. Manusia ini. Ingatlah ketika di zaman dulu kami telah menjadikan bait itu sebagai tempat berkumpulnya manusia dan keamanan untuk mereka. Dan mereka manusia telah menjadikan maqam Ibrahim berarti manusia linnas di sini maksud itu bukan manusia di zaman Nabi Ibrahim. Melainkan yang telah selesai dari Nabi Ibrahim bawah. Ya, gitu ya. Itu kalau kita tafsirkan ittakhadhu ya. Yang pertama ittakhadhu, mereka telah menjadikan. Paham atau enggak? Kemungkinannya paham? Ikhwan, akhwat, paham enggak? Akhwatul muslimat. Masya Allah. Ya, ayat-ayatnya mereka tanda setuju. baik itu ittakhadhu. Mau diulang atau enggak? Diulang ya. Sub di sini gini kan. Ittakhidhu itu yang qiraah yang kita baca. Namun ada qiraah lain yang juga sahihah mutawatirah ittakhadhu. Ittakhidhu dengan ittakhadhu beda, memang beda cuma di harokat doang kha dan khi. Tetapi beda jenis fi'il juga ternyata. Kalau ittakhadhu itu fi'il madhi. Kalau ittakhidhu fi'il al-amr. Fi'il madhi itu menunjukkan khobar di sini. Fi'il amar menunjukkan insya. Secara ini dari nahiyah balaghiyah, balaghah ya. Kalau fi'il madhi, di sini kalau diterangkan fi'il madhi berarti ini mengkabarkan bahwasanya dahulu orang-orang pun menjadikan maqamnya Ibrahim sebagai musalla. Kalau diterima fi'il amar ittakhidhu, ya sekarang berarti perintah untuk kalian, ya kalian jadikanlah maqam Ibrahim sebagai musalla. Jadi ada dua, ittakhidhu dan ittakhidhu. Kalau ditafsirkan, kalau misalnya kita memilih ittakhidhu punya penafsiran tersendiri, kalau kita pilih ittakhidhu punya penafsiran tersendiri. Nah, sekarang kita mulai ulang lagi ke penafsiran ittakhidhu. Mereka telah menjadikan dari maqam Ibrahim sebagai musalla. Ya. Apa arti ittakhidhu? Mereka telah menjadikan. Baik. Ataknya kemana dia? Ke ja'alna, id ja'alna. Berarti dalam satu ayat ini 125 antum lihat dari awal wa id, artinya dan ingatlah ketika. Ketikanya di sini ada dua hal. Yang pertama apa? Ja'alna al-baita matabatan lin-nas. Yang kedua apa? Ittakhadhu min maqam Ibrahim musalla. Itu yang harus kalian ingat. Itu yang harus kamu ingat. Pertama kamu ingat apa? Kamu ingat bahwasanya Allah telah menjadikan Bait al-Haram sebagai tempat berkumpulnya manusia dan keamanan untuk mereka. Yang kedua yang harus diingat adalah mereka, yaitu orang terdahulu, telah menjadikan maqam Ibrahim yang letaknya dekat sekali dengan Ka'bah itu sebagai musalla. Dua hal yang harus diingat. Paham atau enggak di sini? Mulai paham? Ittakhadhu. Nah, dalam ittakhadhu itu ada waw. Waw dhamir. Kembali ke mana? Ke An-Nas yang di sini. Setelah Allah jadikan bait tersebut sebagai tempat kembali mereka dan keamanan mereka, mereka pun menjadikan maqamnya Ibrahim sebagai musalla. Jadi ada dua hal. Bangun. Oh, ada dua hal. Sudah? Bisa antum sebutkan enggak? Siapa yang mau menyebutkan? Apa Allah? Sekarang tanggal berapa sekarang? 11 Muharram. 11 Muharram saya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Yang Khalis, ya. Khalis. Fadal, Fadal, Khalis. Sebenarnya antum juga, antum namanya kan Hagus. Ya. Jabarkan aja apa yang antum paham dari ini. Jelaskan dari penafsiran ittakhadhu gimana? Ittakhadhu di sini dia ditafsirkan menjadi bau-bau di sini merupakan bau angkor yang kembali kepada kalimat wahid. Jadi di ayat ini ada dua hal yang harus diingat. Yang pertama itu ijal wa ijal al-baita, yaitu ingatlah ketika bahwa Allah telah menjadikan bait atau Ka'bah sebagai tempat berkumpul manusia, dan ingatlah juga bahwa manusia telah menjadikan makam Ibrahim yang dekat dengan Ka'bah. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus. Penafsiran bagus, masya Allah. Tinggal bikin kitab aja tuh nih. Ya. Maksudnya cetak kitab. Maksudnya aneh yang nafsirin atau cetak. Itu yang pertama, penafsiran ittakhadhu ya. Kemudian yang kedua, qiraah kedua, ittakhidhu. Ittakhidhu. Ittakhidhu di sini berarti wawunya kan wa atof. Ya. Ittakhidhu fi'il amr bukan? Fi'il amr. Baik. Berarti enggak cocok antum sandikan wa id ja'alna wa id ittakhadhu wa id ittakhidhu ya kan? Enggak cocok. Dan ingatlah ketika jadikanlah. Enggak nyambung. Ya kan? Id di sini kan ketika. Id terus fi'il amr enggak cocok. Nah, berarti atofnya ini kemana? Nah, ini dia yang perlu kita bahas. Atof di sini penafsiran untuk ittakhidhu ada dua penafsiran. Ada dua penafsiran lagi. Penafsiran karena atofnya berbeda. Ittakhidhu ada yang berpendapat bahwasanya atofnya itu kembali ke ayat ya bani Israil kuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ayat 122. Hah? Antum lihat 122 halaman 200 tuh. Ya. Eh? Lihat di sini, wahai bani Israil, oh, kalian semua bani Israil. Uzkuru, fi'il amr. Jamak fi'il amr. Kalian, ingatlah kalian, itu pertama. Kemudian ayat 123 ada atau enggak? Wattaqu, ittaqu, fi'il amr kedua. Kemudian nyambung di fi'il amr ketiga ayat 125, ittakhiru. Ngerti enggak di sini? Eh, wahai bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Pertama. Kemudian yang kedua, wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an. Ya. Ketiga, nyambung di ayat 125 dari di pertengahan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Paham enggak sih? Hah? Ya, sebagian paham. Coba di sini nih. Ittakhidhu itu fi'il amr. Jadikanlah oleh kalian perintah. Loh, terus ini wawunya nih, atau kembali kemana nih? Kembali ke ayat 122. Ini seruan berarti takhidu wawunya seruan siapa? Bani Israil. Ayat 122, 2022. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil. Apa? Udhkuru ni'mati. Ingatlah. Hal pertama yang aku perintahkan, udhkuru ni'mati pertama. Kemudian 126, aku perhatikan ada atau waw lagi. Wattaqu, ittaqu di sini fi'il amr juga. Takwalah kalian, takutlah kalian kepada hari itu, ya. Sudah kita tafsirkan. Nah, ternyata di ayat 125 ada atof lagi untuk udzkur nikmat ini, yaitu ittakhidhu min maqam Ibrahim alaihissalam. Ya, gimana? Paham enggak? Hah? Atau bingung? Kalau antum pakai Al-Qur'an mungkin lebih paham, lebih gampang lihatnya urutannya. 122, 123, kemudian 125, ittakhidhu itu nyambung ke sana. Itu Al-Qur'an banyak kayak gitu, banyak kayak gitu. Cuma memang kita aja enggak terbiasa untuk membaca kitab-kitab tafsir yang lebih mendalam, jadinya agak riweh melihatnya. Kok kayak gini sih Al-Qur'an? Bukan kayak gini Al-Qur'an, memang kayak gitu. Mau diapain lagi? Justru itulah indahnya ketika saling murtabit satu sama lain. Sehingga mau enggak mau kita bicara tentang kisah Nabi Ibrahim tetap aja ada kaitannya erat dengan Bani Israil. Itulah ayat-ayat Al-Qur'an. Antum mungkin lihat kok ini kok antara ayat ini sama ayat ini kok langsung pindah tema. Tapi ternyata kalau ditelusuri secara bahasa, secara nahwu lebih mendalam, ada ternyata isyarat yang mirip. Ya. Itulah Al-Qur'an ya, mukjizat. Yang mana banyak rahasia-rahasia yang masih terpendam yang belum bisa kita telusuri lebih detail. Apalagi kita. Wattakhidhu. Tadi atofnya kembali ke ayat 122. Itu pertama. Penafsiran pertama ya. Nah bilang itu penafsiran pertama. Berarti kalau misalnya kita ikut penafsiran pertama ini. Oh berarti kembali ke 122, 123. Murojaah lagi. Pinter kayak gitu kan. Kemudian penafsiran kedua. Penafsiran kedua. Kita tahu ini takhidhu fi'il amr. Penafsiran kedua itu atofnya itu kembali ke wa'id ja'alna wa'id. Kembali ke fi'il amr yang terselubung di antara waw dan ya. Dan udhkur ya kan? Wadhkur idh ja'alna. Wattakhidhu. Atofnya ke situ. Maksudnya bagaimana? Maksudnya wadhkur idh itu berarti Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Allah memerintahkan ittakhidhu. Ayat Nabi Muhammad. Ingatlah dahulu ini seolah-olah nih misalnya raja misalnya bilang ya kantum ya terus di hadapan kaum yang pembangkang ya kamu ingat dulu begini begini begini, maka kalian semua harus ini. Paham gak? Misalnya dulu ana udah memberikan beasiswa kepada antum semua, ya kan? Waktu antum semua masih SD dulu, padahal ana juga sama waktu itu. Ambil, ana berikan beasiswa. Nah, antum itu waktu itu yang paling ana banyak ana beri beasiswa. Kamu ingat gak? Kamu itu dulu tersesat, kemudian saya berikan buku, ya, sifat sholat Nabi. Kemudian kamu dulu gak punya duit, saya kasih kamu duit. Maaf, ingatlah kamu waktu dulu kamu tuh kiri. Maka ingatlah, maka jadikan, maka bersyukurlah kalian semua. Gitu. Paham? Jadi pertama kayak ini, dalam begini ini ana sekaligus nyindir yang lain. Paham gak sih? Pak Sutan belum paham, Pak. Berarti antum yang jadikan contoh. Pak Sutan misalnya, Pak Sutan. Tapi gak ada juga nih Pak Sutan. Ya misalnya Pak Sutan ya. Misal semua udah ana ajarin nih. Dari Al-Baqarah ayat 1. Bahkan dari Bismillah. Dari A'udzubillahnya. Bahkan dari Muqaddimah. Semuanya udah ada teman-teman. Bapak, ingatlah, fil amr, ingatlah ketika ana dulu dari awal udah naik sampai sekarang. Ya, main kan langsung gini dia, diajarin dulu. Semuanya bersemangat, bukan Pak Sultan aja yang diajarin, tapi semuanya. Nah, ingatlah. Maka janganlah kalian datang terlambat. Paham, Pak? Jadi sebenarnya ingatlah, ingat. Sekaligus kan nyinggung semuanya. Yang lain pada, oh ini, bukan yang lain nggak bakal mikir, apa sih tanggal ini seringat kita nggak ingat, nggak bakal gitu. Tapi bakal keinget, bahkan itu lebih dalam. Iya, lebih dalam. Ingatlah, Bapak, dulu saya tuh udah ngajarin dari awal sampai sekarang, gitu kan? Maka janganlah kalian semua terlambat. Itu lebih kena daripada bilang saya telah memberikan kalian ini, jangan terlambat. Nah, jangan terlambat itu kan sebenarnya poin pentingnya di situ, tujuannya di situ. Tetapi kalau misalnya naseragamkan dari awal uslubnya, malah poin pentingnya malah nggak kerasa. Misalnya saya telah mengajari kalian dari awal sampai sekarang, maka jangan terlambat. Yang dia natum yang pertama kali apa, udah diajar dari dulu dari awal sampai sekarang. Bukan jangan terlambatnya, ya tetap aja terlambat. Cuman ingat apa? Dari dulu sampai sekarang diajarin. Oh iya ya, dari dulu sampai sekarang diajarin ya. Udah, end. Tapi kalau misalnya anak ini dulu ambil nyindir yang lain, ingat Pak, saya dulu mengajar antum terlambat dan anak enggak pernah terlambat. Maka semua jangan kalian terlambat. Kerasa semua langsung. Ternyata dia pengen nyindir kita juga. Dan memang. Nah, itu kan gitu. Jadi uslub dalam Al-Quran ini, kalau misalnya dengan tafsiran ini, Masya Allah. Jadi tadi, wadhkur dan ingatlah wahai Muhammad. Ketika kami telah menjadikan bait tersebut tempat berkumpul manusia dengan aman. Maka kalian Bani Israel jadikanlah Makam Ibrahim sebagai musholla. Repot ya. Cuma itu doang. Itakhiru, itakhrodu. Apa sih gunanya? Bukan apa sih gunanya, inilah tafsir. Ya. Wattakhidhu dan jadikanlah oleh kalian. Ini udah paham tiga penafsiran tadi. Ada yang ittakhadhu tadi yang atofnya kemana? Ja'alna. Ada yang ittakhidhu atofnya kemana? Ada yang udzkur ni'mati 'alaikum, ada juga ke lafal yang dihapus dari antara waw dan in. Oke, ada tiga penafsiran. Dan jadikanlah oleh kalian min maqami Ibrahim, dari maqamnya Ibrahim. Sub maqam di sini bukan bermakna makam yang kita tahu. Ya, asalnya ada pergeseran makna. Asalnya ada pergeseran makna. Makam atau funeral atau penguburan atau pemakaman gitu kan. Dari kata maqam ya, dari kata maqam. Tetapi ada pergeseran makna. Asal dari makna maqam Indonesia itu bukan kuburan. Tapi petilasan. Nampak tilasnya, jejaknya, ya. Makanya makom di sini bukan kuburan. Nanti ada antum orang ke Jawa yang terus, wah ini lihat ini ada dalilnya, kita boleh sholat di makom. Emru wattakhidhu perintah al-amru yaqtadi al-wujub. Maka salatlah di maqam. Maqamnya siapa? Maqamnya Ki'bah Ibrahim. Nah, kemudian ini dalilnya apa? Ini salah dalilannya. Maqam di sini enggak ada yang dimaksud maqam di sini berarti kuburannya, bukan. Ya. Sebagai musalla. Berarti maqam artinya kalau Indonesianya lebih tepat itu di sini petilasan, tempat jejaknya. Tapi bodoh baik kalau misalnya tempat jejak misalnya kiai siapa gitu. Kemudian dikeramatkan, ini juga ini bid'ah. Karena tidak ada seruannya dalam Islam. Dan bukan berarti di sini ketika ada wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla berarti kita jadikan petilasan orang-orang soleh sebagai tempat sholat, enggak. Ini khusus. Ya, ini khusus tidak berlaku ke keumuman orang-orang soleh. Ya. Kalau kita lihat kan yang petilasan itu ada juga petilasan bekasnya sunan apa, sunan ini ya. Petilasan tempat jejaknya dan itu lebih mudah membuatnya daripada kuburan. Tinggal diakuin aja ini tempat petilasannya sunan ini. Ada pohon gede ada. Ya, mudah. Jadi petilasan itu juga sarang setan juga banyak ya. Baik, wa ahidna ila kalau misalnya lafal ahida ya'hadu ditambah dengan ilar, maka artinya adalah amara. Artinya adalah wasa. Yes. Apa artinya memerintahkan? Artinya memerintahkan. Ahida ila. Dengan adanya tambahan harf ila. Memang harf ina ini harf jar. Namun dia harfu ta'addi ya, untuk memberikan objek. Objeknya siapa? Ibrahim dan Ismail. Tetapi Ibrahim dan Ismail ini sebenarnya majrur dengan ila. Wa ahidna ila dan kami artinya kami perintahkan Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Jadi ahidayah artinya adalah amarna. Bisa juga artinya adalah auhayna atau wasayna. Dalam Al-Qur'an kan ada wasayna. Wasayna ini artinya berwasiat. Masdarnya tausiah. Ya kan? Maka tausiah itu asalnya artinya adalah apa? Perintah. Ya. Bukan peringatan. Peringatan itu tadzkirah atau dzikrah. Sehingga antum bisa bedakan antara dzikrah antara tausiah. Nah, tausiah itu ada sesuatu yang harus diikuti dari situ. Maksudnya perintah gitu. Tentang halal haram dan semacamnya. Kalau zikra itu peringatan aja, mengingatkan. Ya. Baik. Mana tadi? Ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Kenapa Ibrahim wa Ismail bukan Ibrahimi wa Ismaili? Kenapa? Karena mereka asalnya ajami, yaitu lafal ini non-Arabi. Ibrahim wa Ismail. Dan kemarin sudah kita bahas tentang Ibrahim alaihissalam. Antahira an, di sini lafal an itu an tafsiriyah, yaitu menafsirkan perkataan. An tahira, an ini untuk menafsirkan apa sih yang di ahidna ila Ibrahim, yaitu bahwasanya engkau berdua harus tahira. Tahira di sini fi'il amr, bersihkan kalian, oleh kalian berdua, wahai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bersihkanlah oleh kalian berdua. Ini anak dan bapak disuruh bersihin ya. Jadilah kalian marbot masjid berdua, kemudian bersihkan itu, dan membersihkannya itu bukan untuk apa-apa melainkan mereka khadimal ummah, untuk berkhidmat kepada ummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam khadimul ummah, imam, amir, segala khadim. Makanya pemimpin adalah pembantu ummah. Kalau bahasa kita itu pembantu itu rasanya kasar. Makanya PRT diganti sekarang, pembantu rumah tangga, bukan itu jabatannya sekarang, lebih halus apa namanya, asisten. Masya Allah. Asisten. Padahal sama aja. Asis itu arti membantu. Cuman diperhalus. Iya, jadi asisten. Bahasanya, Masya Allah. Khadim. Khadim, pembantu. Iya. Berkhidmat. Kalau pakai lafal apa asing tuh kayaknya lebih enak. Iya, berkhidmat. Saya ingin berkhidmat per umat. Saya ingin menjadi asisten. Kayaknya enggak cocok untuk umat. Kayaknya enggak cocok. Saya menjadi khadim. Khadimul ummah. Nah, ini mereka berdua diperintahkan oleh Allah untuk berkhidmat kepada umat dengan cara bersih. Bayangkan kalau sekarang mungkin jadi marbot masjid, jadi tamir masjid, tamir masjidnya gak mau saya bersihin, enak aja itu urusan bawahan saya. Ibrahim dan Ismail mencontohkan bersihkan dan tahira di sini bukan saja dari sisi fisik melainkan maknawi. Jangan sampai terjadi kesyirikan atau kemaksiatan. Nah, dan Allah Ta'ala memerintahkan mereka berdua untuk berkhidmat. Membersihkan, kemudian apa yang dibersihkan? Baitiyah. Ada dua kiraah, ada baitiyah, ada baitiyah. Tapi kita kiraah di sini yang kita hapus ada baitiyah. Yaitu rumahku. Nah, di sini ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Bait dan ya ilmu takallim. Ya, di sini idhofah kepada Allah. Nisbat kepada Allah Ta'ala. Oi, apakah semua nisbatan kepada Allah itu berarti merupakan zat Allah? Paham gak? Hah? Gak paham. Ada pertanyaan, apakah semua yang dinisbatkan kepada Allah seperti baiti, ya, naqati, naqatullah, kan naqah unta betina dinisbatkan kepada Allah, ya kan? Apakah penisbatan suatu benda atau makhluk dinisbatkan kepada Allah itu berarti merupakan salah satu zat Allah atau zat Allah? Ya, ya kan? Iya, bukan. Berarti baitullah dan naqatullah, abdullah itu untuk apa kegunaannya ada nisbatan kepada Allah? Penghormatan, pemuliaan, tasyrif dan takrim. Tasyrif dan takrim. Ya, ibadullah, abdullah, naqatullah, masjidullah, baitullah, ya, hidayatullah. Jadi ini penghormatan, rumah ini terhormat, bersihkanlah rumah ini, ya. Dan tujuannya apa? Untuk tiga macam orang, atau tiga macam orang serius, untuk orang yang melakukan tiga macam ibadah, terserah yang mana. Yang penting untuk tiga ini. Untuk pertama, untuk orang-orang ta'if. Hah? Orang-orang yang tawaf. Lit-tawafin. Lit-ta'ifin. Untuk orang-orang yang tawaf di situ. Berarti tawaf itu udah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kedua, wal-akifin. Untuk yang beriktikaf di sana. Untuk yang beriktikaf di sana. Ya. Dan yang ketiga, orang yang sholat. Ruka' jamannya roki'in. Sujud juga jamannya sajidin. Dua-duanya nama untuk penjamaan. Ruka' orang yang ruku' dan sujud orang-orang yang sujud. Ya, orang yang sholat. Dua rukun ini disebutkan ya, karena paling vital. Rukun dan sujud. Ruku' dan sujud. Kenapa dimulai dengan tawaf? Kenapa gak dimulai dengan ruka' dan sujud? Hah? Apa? Padahal kan kalau misalnya kita lihat ta'ifin itu kan lebih cocok untuk nazam biasa akhir ayat ta'ifun. Tapi kenapa dimulai dari ta'ifin akhirin? Kalau kita lihat dari fadilahnya, orang yang tawaf itu pasti dia jauh di atas orang yang sekadar salat. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Coba, orang yang sujud, orang sholat di Baitul Haram, apakah semuanya itu mereka i'tikaf? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Nah, orang yang tawaf itu pahalanya jauh lebih banyak kan? Karena umrah atau haji. lebih dari kebiasaan. Lebih ini istimewa benar-benar, ya, yang sampai bisa tawaf di sana. I'tikaf belum tentu juga dia. Maka maratib seperti ini, orang yang rukuk dan sujud di situ dia lebih banyak dan lebih common. Maka dimulai dengan yang paling tinggi derajatnya, orang yang tawaf. Kemudian yang kedua yang tinggi derajatnya, orang yang i'tikaf. Kemudian yang juga tinggi tapi tidak setinggi yang sebelumnya, rukai sujud. Kemudian kita lanjutkan wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi kita Ibrahim alaihissalam berkata, ini lihat nih, Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan beberapa hal. Rabbi ya Rabbu, ya Rabb saya, ij'al, jadikanlah hadza, jadikanlah ini, ini di sini ism isyarah yang mengandung maf'ul juga, hadzal balad, ya, tapi dihapus, hadzal balad, baladan amina. Ingat tadi ja'ala itu bisa dua objek. Objek pertama yang tersimpan dalam hadza, objek kedua balada. Ya. Kemudian amina sifat untuk balada. Jadikanlah ini negeri yang aman. Itu pertama. Cuk. Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan tanah air, mendoakan negeri. Ya, kita juga harus dong. Ya, kita juga harus. Antum kalau bisa punya kampung banyak kesyirikan, ya antum doakan. Selain usaha ya, harus ada usaha. Kalau ayat 125, Allah Ta'ala memerintahkan apa? Usaha. Kemudian ayat 126, Nabi SAW, Nabi Ibrahim SAW itu mencontohkan doa. Ya. Berarti 125, Allah memerintahkan, Allah mengabarkan kepada dia, kami telah memerintahkan Ibrahim untuk usaha, membersihkan. Sekaligus 126, doa. Jangan cuma usaha, tapi doa. Minta sama Allah. Dan kita gak bisa memisahkan doa saja. Usahanya gak usah. Enggak. Dua-duanya harus. Kalau misalnya kalau kita mau menjadikan bala dan amina, harus doa dan juga harus ada usaha. Kita gak bisa doa doang. Ya. Bala dan amina, negeri yang aman. Sebenarnya Indonesia ini secara kehidupan umumnya aman. Ya, aman atau dalam kurung merasa aman. Ya. Padahal ini Masya Allah, Jakarta ini kalau bukan karena pengajiannya banyak, itu enggak tahu udah jadi apa ini Jakarta. Ya. Perjudian, riba di mana-mana ya. Orang enggak mikir sekarang. Enggak mikir orang. Dan kalaupun diingatkan, Masya Allah susah. Bahkan bukan diingatkan saja, untuk mengingatkan saja kita udah gak enak. Mau ngingetin aja kita udah gak rasa gak enak. Tapi beruntung ya, orang-orang yang kemudian dia pernah melakukan riba atau perdagangannya salah atau melakukan pencurian, kemudian diingatkan, kemudian dia bertobat, itu jauh lebih baik. Insya Allah. Ya, dibandingkan dengan yang diingatkan, disindir, gak mempan. Tetap aja, mau kerja di sana. Pertama sekarang ada KPR-KPR ya. Perkreditan rumah, cita-cita tinggi, punya rumah. Punya rumah, bukan dipunyai oleh orang rumahnya. Dari cita-cita yang tinggi tersebutlah, kemudian cita-cita dia akan menjadi rendah, aspirasi ini. Iya enggak? Ada orang pengen banget dia punya rumah, sebelum-belum nikah, pengen banget punya rumah, sampai nabung, udah langsung ikut KPR aja lah. Berarti bakal cicil sebulan misalnya dengan 2 juta misalnya. Dengan tunjang apa durasi 3 tahun. Eh? Berapa tahun? 10 tahun. Itu rumah apaan kayak gitu 2 juta 3 tahun ya? 10 tahun. Ya kan kita enggak sabar ya, pengen punya rumah enggak sabar dengan status. Cuma itu aja. Gak sabar dengan status tempat tinggal gitu aja ya. Padahal kalau misalnya dia mau mikir, dia di sini bisa juga ana atau antum ya. Kalau misalnya mau mikir, nah antum menjerumuskan diri kepada neraka gitu kan, untuk cita-cita dunia yang sebenarnya nggak seberapa tinggi. Punya status, punya rumah sendiri itu siapa sih yang mau mengakuinya, paling mertua sama tetangga. Ya udah. Udah kan, selesai. Tapi kalau misalnya antum ngontrak, sebenarnya antum diakui gak sih? Diakui, antum tetap ada, tetap eksis. Apalagi kalau antum guru ngaji, wah tetap eksis. Iya, mereka gak pernah nanya, Ustaz masih ngontrak gak? Masih ngontrak, sawat gitu loh. Gitu. Emang kenapa sih masih ngontrak? Tapi orang sekarang, Masya Allah, pekerja-pekerja ya di Jakarta, yang gajinya mungkin 7-8 juta, udah besar, kemudian memforsir diri untuk bekerja, sebenarnya itu terlihat sekali ketidakberkahannya, karena apa? Dia memforsir diri untuk bayar utang. Ini enggak? 2 juta per bulan atau 3 juta per bulan. Berarti kalau dia 8 atau 7 juta penghasilnya, dikurangin 3 juta, tinggal 4 juta. Ya. Masya Allah, mendingan punya istri dua daripada punya rumah status kayak gitu. Beneran, istri dua dibagi setengah-setengah. Iya, itu tiap bulan itu nyesel terus. Ya, 3 juta hilang. Ya, 3 juta hilang. Ya kan? Dan itu terjadi 10 tahun. Hanya karena apa? Cita-cita supaya dianggap rumah saya itu statusnya milik saya. Dalam kurung, masih ngutang. Iya, gimana rasanya kan? Dan dalam kurung masih ngutang plus riba pula. Nah itu kan, kayak yang namanya riba itu kan bukan hanya wakil, mukilnya juga orang yang menandatangani, orang yang mengantarkan, itu semua sawah, kode baik, sama semua. Masya Allah, capek itu. Kesiksa makanya orang-orang teman-teman kita itu yang memforsir diri kerja, ya. Kerja sana-sini, cari peluang sana-sini bisnis, bisnis riba lu juga akhirnya capek, Masya Allah. Ntar misalnya kapan? Udah disindir. Tetap aja bodo amat, yang penting saya pengen status rumah saya itu merupakan punya saya, dalam kurung dan masih utang dan riba. Nah, kalau dipikir-pikir nih, anda pengen, misalnya anda pengen punya rumah, berapa rumah sekarang normalnya? Anggaplah 300 juta. Ya. Itu murah nggak? Tergantung meternya berapa, tergantung ini juga berapa. Baik, 300 juta. Cita-cita. Gaji sebulan berapa? 5 juta penghasilan sebulan. Bisa nggak sabar dulu ngontrak sambil nyicil dulu? Sekarang kalau mikir nih ya, mikir nih, antum penghasilan misal bisa menyisihkan 3 juta buat bayar hutang, KPR. Coba jangan bayar hutang. Gak usah punya rumah itu dulu. Kontrak biasa aja. Tiap bulan tabung 3 juta. Tabung bukan ngutang, bukan bayar hutang. Tabung 3 juta. Dalam waktu 10 bulan, berapa tuh? 30. Itu pun pasti Allah berkahi. Kenapa? Karena murni. Enggak bayar riba, enggak, murni. Halal. Insya Allah, pasti Allah ini. Allah berkati karena menjaga diri kita dari harta haram. 30 juta. Allah berkahi, bisa kemudian menambah. Kemudian dalam waktu 10 tahun, berapa dia punya? 300 juta, kurang lebih sama. Nah nanti 10 tahun kemudian baru dia punya rumah mapan. Itu kalau terus 300 juta. 33 juta. Tapi bisa juga dia nambah. Ya sesuai dengan berjalannya waktu, semakin senior di pekerjaannya, derajatnya naik, iya. Kemudian mungkin perdagangannya lebih laku, insya Allah. Itu kalau misalnya kalau mikir-mikir ya, karena anak juga beberapa punya saudara, demi rumah milik pribadi statusnya itu kemudian udah bodo amat lah ke bank, KPR dan semacamnya. Itu mirip, itu short thinking, pikiran pendek. Gak mikir bahwasanya bakal sisa 10 tahun disisikan 3 juta gaji untuk bayar. Kemudian belum perasaan bersalah bahwasanya ini kan memakan harta riba. Bukan memakan, tapi bermuamalah dengan riba. Ya kan? Nah itu tuh permasalahan besar zaman sekarang. Itu rumah. Sekarang betapa banyak orang pengen menggebu untuk itu ya. Iya. Jadi teman-teman ini mudah-mudahan kalau misalnya masih melakukan itu, istighfar banyak-banyak. Iya mau gimana, udah terjerat. Gimana cara antum solusi untuk meninggalkan itu susah? Konsekuensinya berat. Antum harus menjalankan selama 10 tahun. Dan kalau misalnya di pertengahan wafat, gimana? Siapa yang menanggung? Ya? asuransi lagi. BPJS, wah, aduh, udah horor. Kemudian ada jalannya, kemudian ada ribanya, prosesnya juga sulit. Ih, benar. Antum mendingan sakit hati ngutang atau habis uang antum daripada neraka itu di depan rumah, di depan mata. Benar. Ketika antum merasa uang habis, cepat kembali kepada Allah. Gara-gara antum berusaha untuk menahan diri dari hal-hal seperti itu. Tetapi kalau misalnya antum oke, sukses tapi dengan harta seperti itu, dengan adanya horor seperti itu, kerasa lah tidaknya. Tetap cari yang halal itu tenang. Hadha baladan aminah, negeri yang aman. Ada beberapa negeri yang gak aman. Ya, rumah-rumah yang memang pakai sistem-sistem seperti itu. Ya, kadang orang-orang gak merasa bahwasanya ikut-ikutan seperti itu, yang asuransi semacam itu, yang bukan memang dasarnya bukan syariah, walaupun di syariah-syariahkan, akan terasa gak tenang yakin. Apalagi kok antum punya ilmu, kerasa gak tenang. Kok saya ikutan ini ya? Kapan saya berhenti? Gitu. Mikir kapan berhenti, tapi gak bisa berhenti karena udah terlanjur terdaftar, dan udah terlanjur tertagih tiap bulan. Nah, ya mau apa? Ya, kemudian gaji 5 juta, 2,5 juta misal dinafkahkan buat bayar hutang muamalah ribawiyah itu, masa bersalah terus lama-lama merugi, kemudian dipecat dari kantor, gimana? Bisa gak kayak gitu? Mungkin. Emang siapa yang menjamin 10 tahun itu antum masih tetap bertahan di kantor yang sama? Siapa tahu bangkrut? Iya gak? Atau butuh nanti biaya-biaya, masya Allah. Makanya tawakal pada Allah itu dengan cara syar'i, itu pastilah, pasti. Anda bilang pasti, karena gak mungkin Allah Ta'ala itu menyinyirkan orang yang berusaha untuk Allah Ta'ala. Kayak teman-teman sekalian, ya tawakal sama Allah, insya Allah gak bakal lah nyanyi antum. Ya. Terus doa, ija'al hadza baladan aminah. Dan negeri yang aman. Kemudian yang kedua, minta sama Allah, urzuq ahlahu minat tamarat. Ya Allah, rezekikanlah penghuni. Bu, di sini kembali ke mana? Balad. Ya, hada, baladan. Balad. Berilah rezeki minat tamarat dari buah-buahan. Kok bisa? Kok buah-buahan tok? Kenapa? Karena namanya Mekah isinya pasir tok, gitu kan? Maka buah-buahan, ya Allah. Kasih buah-buahan. Forma dan banyak perbanyak ya. Tapi kemudian ahlau ini maf'ul ya, maf'ul. Ahl maf'ul. Man amana minhum. Nah, man di sini bukan sifat. Jadi badal. Ya isim mausul. Tapi lafal man amana minhum itu badal. Untuk siapa? Untuk ahl. Kalau misal kita lihat warzuq ahlahu. Ahlahu ini umum. Mau dia musyrik kayak mau dia beriman, ya Allah berikanlah rezeki kepada mereka. Tapi ada badalnya. Nah, badal itu seperti sifat mengkhususkan. Ya, yang tadinya umum dikhususkan. Ya. Jadi kadang taksis itu ya bisa berupa syarat, bisa berupa sifat, bisa berupa badal. Ya. Ya Allah berikanlah rezeki kepada penghuninya yang beriman. Jadi badal ini ibarat sifat yang mengkaitkan, muqayyad, tadi mengkhususkan. Dan beriman apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Jelas itu ya. Kemudian qala. Nah, qala di sini siapa fa'ilnya? Khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengatakan qala di sini fa'ilnya yang berkata adalah Ibrahim. Dan ada yang mengatakan yang berkata adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan perbedaan itu membuat perbedaan tafsiran. Nah, kalau misalnya ini lihat qala wa man kafara dan siapa yang kufur? Umatihu qalilan tsumma tarhu ila adzabin nar. Perhatikan dulu. Maka umatihu aku akan memberikan apa? Kesenangan. Ini siapa yang memberikan kesenangan? Allah ini. Umatihu ini anak ini Allah. Aku akan berikan kesenangan sedikit, sementara qalilan. Thumma kemudian atarhu akan aku paksakan kemudian dia hu di sini kembali orang yang kufur ila azabin nar ke azab neraka. Coba kita tafsirkan pahami baik-baik. Tadi kita bilang qala di sini yang berkata itu ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan oh yang berkata ini Ibrahim, ada yang mengatakan oh yang berkata ini adalah Allah Ta'ala. Baik. Sekarang coba kita tafsirkan pertama dulu yang berkata inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah sebelumnya wa idz qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuqni ahlahu min ath-thamarati man amana minhu billahi wal yawmil akhir. Ibrahim alaihissalam berkata lagi. Wa man kafara. Dan orang yang kufur. Man di sini sama seperti man amar minhum. Jadi ya Allah, berikanlah rezeki kepada penghuninya, baik orang yang beriman dan orang yang kufur. Berarti waw ini waw atof. Waw atof untuk man amar minhum. Maksudnya berarti kalau menafsirkan qala di sini Nabi Ibrahim berkata man wa man kafara. Kalau qol di sini tafsirkan Nabi Ibrahim berkata, maka berkatanya itu cuma waman kafara saja. Ya. Jadi berarti ujungnya gini, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq alahu min ath-thamarati man amana billahi wal yawmil akhir wa man kafara. Gitu maksudnya. Tapi ini Allah pisahkan karena ada hukum khusus untuk yang waman kafara di sini. Dengan penafsiran ini menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat rahim. Sampai orang kufur pun beliau doakan. Makanya pernah Allah menegur, jangan beri ampun kepada bapakmu sendiri karena sudah ketahuan dia mati dalam keadaan kufur. Itu saking memang Nabi Ibrahim itu rahim banget. Rahim banget itu Nabi Ibrahim. Makanya kita kemarin Abrahim, ya. Qala wa man kafar, dan juga orang yang kufur, ya. Kemudian kepotong dengan fa umatti'uhu qali, dijawab oleh Allah. Langsung dijawab oleh Allah. Ya. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa man kafar. Fa umatti'uhu qalila tsumma aqruhu ila adzabillah. Langsung dibalas untuk khusus wa man kafar. Karena kalau misalnya qala tidak ada, ya. Langsung warzuq alahu minats-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa man kafara. Kemudian Allah jawab fa umatti'uhu qalilan tsumma taru ila adzabina, berarti nanti masuk ke dalam man amana minhum dan juga man kafara. Ini kalau misalnya antum suka tadabbur Al-Qur'an paham maksud apa. Ya. Jadi qala wa man kafara. Itu kalau misalnya Ibrahim alaihissalam yang mengatakan qala wa man kafara. Kemudian Allah balas fa umatti'uhu qalilan tsumma taruhu ila adzabina. Itu penafsiran pertama untuk qala. Kalau qala ditafsirkan pelakunya atau subjeknya adalah Allah Subhanahu wa taala, berarti ini dari wa man kafara fa umatti'uhu qalilan sampai ila adzabina, itu Allah taala yang menjawab. Berarti Nabi Ibrahim tidak mendoakan orang-orang kufur. Paham di sini? Kerumitan seperti ini paham? Qala Allah, Allah berfirman, Allah mereply, menjawab, membalas, menanggapi. Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Berarti kalau doa yang ini, hadza baladun amina, dan beri rezeki untuk orang beriman, itu dijawab oleh Allah. Dan kemudian Allah tanggapi mengenai orang yang tidak beriman, yaitu orang kufur. Wa man kafara, dan kalau wa man kafara di sini adalah firman Allah, maka man di sini diartikan barang siapa. Ya. Dan barang siapa yang kufur, maka aku akan berikannya kenikmatan sedikit. Berarti di sini man kafara, ya man kafara pakai fi'il madhi. Kalau memang dia sudah melawan kekufuran, kemudian dengan fi'il mudhari' umatti'uhu qalilan, itu masa depan. Fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian fi'il mudhari'. Fa umatti'u, aku akan umatti'u memberikan mata. Mata itu materi, kenikmatan. Ini seperti yang sekarang. Tetapi Allah sifat di sini qalila, bukan sifat hal, keadaannya. Qalila, qalil dari segi zaman atau qalil dari segi kenikmatan. Jadi yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Eropa sekarang yang kufar itu qalil. Jadi jangan terlalu memegah-megahkan mereka. Qalil ini dalilnya. Mereka diberi kenikmatan, iya diberi kenikmatan, qalil. Kecil, ya. Atau qalilan minaz zaman. Yaitu sementara aja, sementara dalam artian pas mereka hidup aja, ya. Masya Allah, kalau sekarang kita lihat ya, tontonan bola itu ya sekali ada ya, baik rutin maupun tematik, mereka banyak yang benar. Kalau tematik itu biasanya di akhir season atau di awal musim. Bayangkan orang bola aja harus rutin dan seru. Daripada yang tematik, persahabatan, friendly match, kurang. Nah, itu banyak attendernya. Yang hadir tuh banyak banget yang memperhatikan. Padahal semu, sementara aja. Nikmat, tapi sementara aja. Habis bola apa? Udah selesai, senang gitu. Apakah itu everlasting? Kemudian akan ditanya di akhirat nanti berapa jumlah gol yang diciptakan oleh Giuseppe Signori misalnya atau siapa itu? Jangan dulu. Angkatannya Del Piero. Ya, nggak ditanya kan? Sementara, ya. Kebahagiaan ini sementara aja. Summa kemudian setelah ini berarti ada setelah diberikan kenikmatan sementara itu. Al-Torruhu Iptorro Yaptorru itu wazannya dalam sorok Ifta'ala Yaptailu, tetapi karena awalul harfnya itu bod, maka ta'nya diganti Ipto. Jadi kalau misalnya dalam sorok untuk bab Ifta'ala Yaptailu, huruf pertamanya, huruf asli pertamanya itu dari sod atau bod, maka huruf ta'nya diganti dengan to, seperti Istohaba, jadi Istahaba artinya, atau istalaha artinya gitu asalnya, atau di sini ibtarra ya ibtaja'a ya aptarruhu. Kemudian apa artinya dari aptarruhu? Asal dari lafalnya dari kata boror, aku daruratkan, aku paksakan benar-benar secara darurat mereka. Berarti kok darurat? Yang namanya darurat itu di atas hajat. Darurat itu tidak ada pilihan lain. Maka aku paksakan tanpa ada pilihan lain mereka untuk ka'adab an-nar. Ka'adab an-nar. Ka'adab neraka. Na'udzubillah. Wabisal masir. Dan seweli-weli tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Alhamdulillah. 126 selesai. Insyaallah pada pekan depan 127 sampai 129 insyaallah. Ada pertanyaan question? Silakan. Itu para ulama berselisih pendapat, namun tetap berselisih pendapat di sini dalam artian apakah Madinah juga disebut haram? Disebut haram juga, tetapi tentu keharaman Madinah dengan keharaman Mekah tetap berbeda. Makanya disebut haramain. Al-Jurayni ini Imamul Haramain, kenapa? Karena beliau belajar di dua itu, Haramain. Gitu. Tapi secara kualitas, maksudnya pilihan, tetap Allah Ta'ala memilih satu. Jadi khiyar pilihan itu satu. Dari para nabi, para rasul, ulul azmi, Allah memilih Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dua-duanya khalilallah, dua-duanya kekasihnya Allah. Tetapi tetap Allah Ta'ala memilih dari dua itu ada satu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga dengan Mekah dan Madinah, Allah pilih. Sebagaimana baik menapis juga Allah pilih. Tetapi tetap yang paling terpilih adalah Mekah. Ya, tetap yang paling terpilih adalah Mekah. Ya Allah, ada lagi pertanyaan? Teman-teman, ikhwan atau akhwat? Akhwat, prioritas saja. Nah, ada pertanyaan ikhwan? Baik, dan 9:45 insyaallah kita lanjutkan bulughul maram. Satu dan doa kafar teman-teman.